Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Pada hari ini kita telah sampai surat Yusuf ayat 50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalal maliku tuni bih falamma ja'ahur rasulu qalar ji'ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qata'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana hal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini merupakan kisah baru, pindahan kisah dari sebelumnya Nabi Yusuf menceritakan takbir mimpi kepada penuang minum yang menjadi staf kerajaan pada saat itu. Kemudian tentu saja ada kisah yang tidak diceritakan bagaimana staf itu menyampaikan takbir mimpi kepada raja. Dan tentu saja raja mendapatkan hal yang surprise dan luar biasa. Wah, ini suatu yang hebat takbir mimpinya. Dia menerima bahwa takbir mimpi Nabi Yusuf itu sangat logis, sehingga dia meminta kepada ajudannya yang lain, kepada staf dia yang lain, bukan penuang minum, untuk menemui Nabi Yusuf. Dan pada saat itu berkatalah, di sini raja berkata kepada ajudannya, panggil dia. Namun setelah ketemu dengan Nabi Yusuf, ajudannya tadi, Nabi Yusuf berkata, kembalilah kamu kepada tuanmu, kepada raja, dan saya ingin klarifikasi masalah. Saya ingin sebelum keluar dari penjara ini, nama baik saya dipulihkan. Karena apa? Nama baik itu mahal. Untuk apa keluar dari penjara kalau orang masih mengecap saya sebagai seorang narapidana yang telah ingin memperkosa atau berhubungan atau berselingkuh dengan istri raja? Saya itu tidak ingin. Maka tolong klarifikasi kepada raja, apakah saya ini bersih atau saya ini tidak bersih. Karena apa? Karena sebaik apapun saya di luar penjara, kalau orang melihat saya ini orang jahat, maka lebih bagus penjara adalah tempat saya. Ngapain saya harus keluar? Untuk itulah Nabi Yusuf berkata, fas'alhuma balun niswah. Kenapa kok ditanya tentang wanita? Karena wanita itu berkata bahwa kenapa tentang wanita-wanita istri-istri pejabat yang diminta klarifikasi oleh Nabi Yusuf? Karena wanita-wanita itu akan berkata benar bahwa memang Nabi Yusuf itu bersih, clear, dan dia adalah orangnya sangat menawan, sehingga kami pun tergores tangan kami melihat ketampanannya, dan sehingga ketampanannya itu jugalah istri raja menggoda. Jadi bukan kesalahan Nabi Yusuf. Inilah yang diminta oleh Nabi Yusuf klarifikasinya, sehingga dia tidak mau keluar penjara walaupun raja meminta dia keluar penjara. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita akan mencerita banyak hal tentang nama baik itu mahal. Silakan Ustaz Perdana. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena memberikan satu pelajaran penting bagi kita semua. Bagaimana sebenarnya menjaga diri dan kehormatan diri itu adalah merupakan satu hal yang sangat diperintahkan di dalam agama. Ini tergambar dari keterangan Nabi Yusuf, balasan Nabi Yusuf ketika utusan itu datang, irji ila rabbika, kembali kepada tuanmu. Nabi Yusuf ternyata menolak untuk dikeluarkan dari penjara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengklarifikasi kehormatan dirinya, bahwa tidak ada manfaatnya kalau dia keluar dari penjara sedangkan tatapan orang pada dirinya itu merupakan tatapan sebagai seorang penjahat besar. Oleh karena itu dia minta untuk dibersihkan namanya. Nah, hal inilah yang membuat Rasulullah SAW memuji Nabi Yusuf dengan pujian-pujian yang sangat terbaik. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ini, saya sangat kagum akan kesabaran saudaraku Yusuf yang dikirim kepadanya utusan untuk meminta pendapat tentang mimpi. Seandainya saya berada pada posisi Yusuf, maka saya tidak akan melakukannya hingga keluar dari penjara. Dan saya sangat kagum dengan kesabaran dan kemuliaannya. Ini yang menarik, bahwa Rasulullah sendiri menyampaikan pujian-pujian yang begitu sangat tinggi kepada Nabi Yusuf akan kesabaran dan kemuliaannya. Kesabaran dan kemuliaan inilah salah satu yang harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Kesabaran adalah merupakan salah satu hal yang besar untuk mampu berlapang dada dan tidak cepat marah, karena ini sangat diperintahkan di dalam agama. Begitu juga dengan menjaga kemuliaan diri, menjaga nama baik, ya. Illam tastahyi fa'mal ma syi'ta. Kalau sudah tidak ada lagi malu dalam dirimu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki, kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Maksudnya apa? Bahwa salah satu pegangan kuat bagi seorang manusia, secara khusus seorang muslim di dalam kehidupannya, agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan hal-hal yang menghinakan, adalah dengan menjaga kemuliaan dirinya. Tapi pada saat dia tidak mampu lagi untuk menjaga kehormatannya, tidak lagi peduli dengan nama baiknya, sudahlah, korupsi saja, tidak peduli mau masuk koran, mau masuk televisi, yang penting dapat duit banyak dan bisa kuberi makan anak-anakku. Fa'mal syi'ta. Disinilah akan terjadi hal-hal yang sangat menakutkan, karena cara berpikir yang begitu kerdil dan tidak lagi ada rasa muru'ah terhadap dirinya, kemuliaan yang tidak terjaga, sehingga akhirnya dia mampu melakukan tindakan-tindakan yang sudah di luar batas nalar kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan benar pesan Rasul di sini, terutama sekali kisah Nabi Yusuf ini, memberikan satu pelajaran yang terbesar bagi kehidupan, memberikan satu pengajaran terbesar bagi seorang muslim secara khusus untuk mampu menapaki kehidupannya dengan menjaga dua hal, yaitu menjaga kesabaran dan juga berusaha terus untuk menjaga kehormatan dirinya. Karena ketika seorang muslim tidak mampu untuk menjaga kehormatan dirinya di dunia, maka sudah pasti dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah, di sisi lain kita akan melihat dua hal tentang nama baik ini yang telah dijabarkan sedikit oleh Ustaz Perdana. Pertama, bagaimana sikap kita mempertahankan nama baik? Yang pertama tentu saja seperti kata Ustaz Perdana, jangan melakukan maksiat. Jangan melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian menjadi menarik, terkadang manusia ada silap dan salahnya. Bagaimana pula kalau misalnya dia tersalah melakukan maksiat atau melakukan kesalahan, tidak saja dosa kecil sampai juga dosa besar. Ada dua permasalahan. Ada yang melakukan maksiat, kesalahan menurut agama atau kesalahan menurut hukum, tidak tertangkap. Dan yang satu lagi tertangkap. Kalau tidak tertangkap, dia melakukan maksiat, dosa besar, tidak tertangkap, berarti Allah masih sayang kepada kita. Dia masih menutup aib kita. Dan semua orang pernah melakukan kesalahan dan Allah masih menutup aibnya. Kullu bani Adam khata', untuk itu yang bersalah, bertobatlah. Mungkin ada masa silap, gelap mata karena godaan hawa nafsu sehingga melakukan dosa kecil atau bahkan dosa besar. Bukan sekali atau bahkan 2-3 kali. Atau bahkan sampai 40 kali, tidak ketahuan. Mungkin ada yang lebih dahsyat dari yang tersangka seperti Aril. Mungkin ada, tapi tidak tertangkap. Alhamdulillah Allah masih menutup aib kita. Untuk itu jangan lakukan lagi. Karena sepandai-pandai tupit melompat, akhirnya jatuh juga. Ada masa nanti, karena itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya terkuak. Kalau sudah dipermalukan di depan umum, apalah gunanya. Itu yang pertama, tidak tertangkap, masih ada kesempatan, baliklah, introspeksi diri, dan tidak ingin mengulang kembali. Mudah-mudahan yang Allah tutup itu akan terhapus dengan sendirinya berkat tobat yang kita lakukan. Kalau misalnya tertangkap, terekspos, terbuka, sebelum dihakimi oleh hakim telah dihakimi oleh massa dan masyarakat. Bagaimana? Dalam hal ini nama baik kita telah tercemar, untuk itu bersihkanlah. Tetap saja jalan agama itu sangat mudah, bertobatlah. Bertobatlah, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Karena apa? Karena pintu taubat masih terbuka. Walaupun telah melakukan dosa sebesar apapun, keunikan Islam, bertobatlah. Tidak harus di hadapan seorang kiai besar baru taubat besar bisa dihapuskan. Tidak harus di hadapan seorang kiai kecil baru dosa kecil dapat dihapuskan. Tidak. Taubat besar ataupun kecil dapat dihapuskan secara langsung ketika kita memohon, ada rasa penyesalan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat, kalau mau lebih khusus lagi ada namanya salat taubat, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa kita, atau salat tahajud, atau pertahankan salat 5 waktu, beralihlah dari perangai-perangai yang salah kepada perangai-perangai yang baik. Itulah dia. Dan bagaimana pula dengan kesalahan terhadap masyarakat? Misalnya dia waktu tertangkap itu telah melakukan pencurian uang rakyat sehingga merugikan rakyat, atau uang tetangga sehingga merugikan tetangga, balikkanlah uang itu. Karena dosa kita terhadap Allah mungkin Allah akan ampunkan, tetapi dosa kita terhadap hamba, hanya hamba itulah yang berhak untuk mengampunkannya. Walaupun sebagai hamba kita seharusnya mengikhlaskan ketika barang kita dicuri oleh orang lain, itu lebih menyebabkan kita lebih mudah menghadapi musibah, dan sabar itu dapat menyelesaikan masalah. Itulah dia. Jadi kalaulah misalnya yang kita curi itu sudah tidak tahu lagi di mana orangnya, karena kita rampas di khalayak ramai, kita tidak tahu siapa dia, bagaimana? Bersihkanlah uang kita dengan memberinya kepada fisabilillah atau kepada fakir miskin, dan itu bukan dalam bentuk sedekah, bahwa ini adalah uang orang yang saya curi, saya titipkan kepadamu, gunakanlah dia, karena saya tidak tahu di mana alamat orang yang harus saya serahkan barang yang saya curi dahulu. Ini adalah cara-cara sikap kita bagaimana tidak melakukan maksiat, atau bagaimana setelah melakukan maksiat tertangkap, maka ya bertobat, menyesal, mohon maaf, dan balikkan harta orang yang itu merupakan hak milik dia, atau kepada fisabilillah. Yang kedua bagiannya, bagaimana kita melihat ex orang yang melakukan kesalahan. Bila dia masih melakukan kesalahan, maka raut wajah kita yang sinis merupakan ekspresi kita bahwa kita benci kepada perangai dia, bukan benci kepada orangnya. Karena Islam adalah orang, adalah agama yang mengajarkan untuk benci kepada perangai yang buruk dan tidak benci kepada rupa yang buruk. Karena apa? Karena rupa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang dilakukan orang kita benci, dan kita tidak harus membenci orangnya. Untuk itulah agama dianjurkan sebagai pesan nasihat. Agama itu adalah nasihat. Karena apa? Karena sayangnya kita kepada orang itu dan benci kepada perangainya, kita nasihati orang itu supaya meninggalkan perangai yang dibenci oleh agama. Jadi beda, bukan membenci orangnya, membenci perangainya. Ketika perangainya dibenci, tidak harus menjauhi orangnya, malah orangnya kita dekati, kita nasihati supaya dia meninggalkan perangai, sifat, akhlak yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh agama. Itu yang pertama, ketika kita melihat orang yang berbuat jahat. Bagaimana kalau dia sudah tobat? Kalau dia sudah tobat, tentu saja kita berpositif thinking, mudah-mudahan tobatnya benar dan Allah menerima tobatnya. Positive thinking kita itu akan membangun bangsa ini untuk lebih maju ke depan. Karena ketika ex-napi, ex-napol, ex-penjahat yang telah tobat masih juga dilihat dengan kacamata negative thinking, maka itu akan meruntuhkan setiap perbuatan baik dia. Kita anggap itu sebagai kamuflase dan adalah mencari muka, akan meruntuhkan sendi-sendi peradaban untuk maju ke depan. Berpositive thinking, menganggap Allah menerima taubat dan kita adalah hamba yang lemah dalam mengekspresikan segalanya, adalah positive thinking, adalah jalan keluar yang terbaik. Inilah yang dapat kita sampaikan. Nama baik itu mahal, pertahankanlah nama baik. Walaupun bisa taubat ketika berbuat jahat dan berbuat maksiat, sedapat mungkin janganlah melakukan maksiat dan perbuatan jahat. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.